Yang tak mengerti arti sebuah perasaanmu. Semua rayuan dan manis janjiku musnahlah sudah terbakar emosi dan nafsuku. Semua palsu, semua menipumu. Oh, seharusnya aku menjadi kebanggaan untuk dirimu, kasih. Namun ku menggoreskanmu luka yang terdalam takkan hilang. Kekurangannya dan kenistaan masa lalunya. Kejujuran tanpa kepalsuan. Seharusnya aku menjadi kebanggaan untuk dirimu, kasih. Seharusnya aku menjadi kebanggaan untuk dirimu.